Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatul Usul karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman, sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang rukun yang kelima ini. Kemudian kita tambahkan beberapa faidah-faidah tentang al-iman bil yaumil akhir. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya beriman kepada hari akhir itu mencakup beriman kepada semua perkara yang terjadi setelah al-maut, setelah kematian. Mengimani azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, dan seterusnya. Dan juga mengimani terjadinya as-sa'ah, hari kiamat, hancurnya langit dan bumi, seluruh alam ini kecuali hamba-hamba Allah yang Allah kecualikan. Kemudian setelah hancurnya langit dan bumi dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya kecuali yang Allah kecualikan, maka mereka akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan bahwasannya an-nafkhah nafkhatan, tiupan sangkakala dua kali. Tiupan yang pertama akan menghancurkan kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah kecualikan, dan tiupan yang kedua adalah dibangkitkannya manusia untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai tambahan faedah, tiupan pertama yang disebutkan dalam ayat wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala maka binasalah kehidupan yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian ditiup tiupan yang kedua dalam keadaan mereka berdiri untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi setelah nafhatul ula? apa yang akan terjadi setelah tiupan yang pertama, bagaimana kondisi bumi, bagaimana kondisi langit, dan apa yang ada di dalamnya. Disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari yang sangat dahsyat, yang wanita yang menyusui anaknya sampai meninggalkan anaknya, wanita yang hamil sampai keguguran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 201 atau ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2 Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari yang kau melihat setiap yang menyusui akan meninggalkan bayi yang disusuinya. Dan ma'ruf, seorang ibu itu sangat sayang kepada bayinya. Menyusuinya, mengurusnya, dan seterusnya. Akan tetapi kondisi ketika itu kondisi yang mengerikan, dahsyat, sehingga wanita yang menyusui dia akan meninggalkan bayinya. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, dan seorang atau semua wanita yang hamil akan mengalami keguguran saking dahsyatnya. Watarna sesukaro, dan engkau melihat manusia dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Wamahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk, tidak minum khamr. Walakinna azabullahi syadid, akan tetapi azab Allah yang keras, azab Allah yang dahsyat, menjadikan mereka seperti sukaro, seperti orang-orang yang mabuk. Fakaifa yakun al-ard was-samaa' wal-jibaal wal-bihaar wan-nujuum wasy-syamsu wal-qamar hayna idzin, bagaimana kondisi langit dan bumi, gunung, lautan, matahari, rembulan dan seterusnya pada hari tersebut? Disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini mengingatkan kepada kita betapa kecilnya kita dan betapa kuat dan perkasanya Allah Subhanahu wa taala, hancurnya langit dan bumi serta kehidupan yang ada di dalamnya. Bagaimana kondisi bumi hina idzin ketika itu? Disebutkan dalam surat Al-Haqqah bahwasannya kondisi bumi itu digoncang dan dibenturkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Surat yang sering kita dengar dari para imam sholat, dari para qori, surat yang sering kita baca, surat yang dihafal oleh anak-anak kita. Orang yang faham dengan maknanya, maka dia akan menghayati bagaimana makna dari ayat-ayat yang disebutkan. Dia akan teringatkan dengan suatu hari nanti yang begitu dahsyat. Itu hari kiamat. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah. Dan apabila ditiup sangkakala sekali tiupan, itu tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan ketika itu bumi dan gunung-gunung diangkat dan keduanya dibenturkan, digoncang. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, dan ketika itulah terjadi waqi'ah, terjadi sa'ah, terjadi hari kiamat. Bagaimana kondisi bumi? Diangkat. Gunung-gunung diangkat, dibenturkan, dihancurkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Dalam surat Al-Fajr, juga surat yang sering kita baca. "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Apabila bumi digoncang, dibenturkan, dakkan dakka, secara berturut-turut. Hadza kaunul ard wal jibal yaumul qiyamah, demikian kondisi bumi dan gunung-gunung pada hari kiamat. Gunung-gunung yang kokoh menjulang, hancur, digoncang, dibenturkan, sehingga gunung-gunung tersebut akan hancur menjadi pasir yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Dalam surat Al-Muzammil ayat 14. Pada hari bumi dan gunung digoncang, dibenturkan, dan jadilah gunung-gunung katsiban mahila, seperti pasir-pasir yang berterbangan. Sehingga kondisi bumi ketika itu datar, rata. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dan tidak ada tempat yang lebih rendah. Kondisi bumi pada ketika itu atau pada hari kiamat, tusawwal ard, diratakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma nusayyirul jibal wa taral ardu barizatan. Dan pada hari kami memperjalankan gunung-gunung, yaitu gunung-gunung dijadikan berjalan, berterbangan, hancur. Wataral ardu barizah, dan engkau melihat bumi dalam keadaan barizah, datar, rata. Lartifa'a fiha walan tifal, gak ada tempat yang lebih tinggi dan gak ada tempat yang lebih rendah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta." Dalam surat Thaha. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Bagaimana kondisi gunung ketika hari kiamat? Fakul, maka katakan kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa, gunung-gunung akan dihancurkan oleh Rabbku dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Dan Allah menjadikan gunung-gunung tersebut atau bekas gunung tersebut datar rata. Sangat rata, sangat datar. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dan tidak ada tempat yang lebih rendah. La tara fiha iwaja wa la amta. Engkau tidak melihat padanya iwaja, tempat yang lebih rendah. Wa la amta, tidak pula tempat yang lebih tinggi. Ini kondisi langit dan kondisi bumi dan juga gunung-gunung yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian kaif yakunul bihar hina idzin? Bagaimana kondisi lautan ketika itu? Juga disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Infitar, juga dalam surat At-Takwir dan yang lainnya. Bahwasannya kondisi lautan pada hari kiamat akan dipancarkan, akan meluap. Lautan akan meluap, kemudian dipanaskan, kemudian mengeluarkan api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan-lautan fujirat, meluap, Allah luapkan, Allah tumpahkan air lautan. Wa idzal biharu sujirat, dalam ayat yang lain surat At-Takwir, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu sujirat, dipanaskan, keluar api dari luapan air laut tersebut. Demikian kondisi lautan pada hari kiamat, dahsyatnya, ngerinya. Ketika seseorang atau sekarang kita ngeri dari kejadian tsunami, ngeri nggak? Ngeri. Lautan meluap ke daratan, habis seluruh rumah. Ini kejadian kecil, tsunami, meluapnya air laut, yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepadanya. Terjadinya gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada kejadian yang lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat dari tsunami, meluapnya air lautan, dipanaskannya air tersebut, kemudian keluarlah api dari air tersebut. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini dan kita tahu akan terjadi seperti ini nanti, maka sangat merugi ketika kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang akan terjadi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. sangat disayangkan kalau kita masih leha-leha, masih santai. Nah, masih terlalaikan dengan gemerlapnya dunia, terlalaikan dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kita dahsyatnya apa yang akan terjadi nanti. Yang mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Yang mudah-mudahan kita meninggal sebelum terjadinya kiamat. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Fakaifa kaun sama? Kemudian bagaimana kondisi langit ketika itu? Juga disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian-kejadian yang rinci seperti ini, kejadian-kejadian yang akan terjadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara rinci seperti ini, kita wajib mengimaninya. Bahwasanya bumi nanti akan seperti ini, gunung-gunung akan seperti ini, lautan akan seperti ini, maka kita wajib mengimaninya. Ini sebagai bagian dari beriman kepada hari akhir secara rinci. Disebutkan rincian-rinciannya. Kemudian bagaimana kondisi langit ketika itu? Kondisi langit ketika itu juga disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi langit ketika itu akan terbelah, hancur, digoncang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, yang dihafal anak-anak kita. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, dibelah langit. Dalam ayat yang lain, idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan apabila langit terbelah dan langit tersebut patuh dengan Rabb-nya, patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahukots, dan memang sudah sepatutnya langit yang merupakan makhluk Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Maka langit pun akan hancur, terbelah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma tamurus samaa'u mawra, dalam surat At-Tur ayat 9. Pada hari langit benar-benar bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Tamurus samaa'u mawra. Pada hari benar-benar langit ketika itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Ini kondisi langit yang indah, yang biru, yang dihiasi oleh awan, dihiasi oleh rembulan, bintang, dan seterusnya. Kondisi langit ketika itu, kondisi langit yang indah seperti itu, akan hancur pada hari kiamat. Terbelah, tergoncang dengan segoncang-goncangnya. Kemudian bagaimana kondisi matahari? Yang sering kita lihat setiap hari. Kondisi matahari juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi matahari pada hari kiamat? Allah sebutkan bahwasannya matahari pada hari kiamat akan digulung dan akan hilang cahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu quwirat." Juga ayat yang sering kita dengar, juz 30. Subhanallah, juz 30 dengan ayat-ayat yang pendek-pendek, surat yang pendek-pendek, ya, yang padanya terdapat penyebutan tentang hari kiamat, tentang siksa dan seterusnya, yang mengingatkan kita. Yang sudah semestinya kita berupaya, berusaha untuk menghafal juz ini, juz 30. Kalau kita sulit menghafal 30 juz, sulit gak? Sulit menghafal 30 juz, masya Allah. Dari juz 1 sampai juz 30, minimal hafal juz 30. Ya. Nah, di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang ini ada dalam juz 30. Ya, subhanallah. Kalau kita terus ulang-ulang murojaah hafalan-hafalan surat dan ayat dari juz 30, masya Allah, kita akan terus diingatkan, diingatkan dan diingatkan. Demikian kondisi matahari pada hari kiamat, akan Allah gulung dan akan hilang cahayanya. Demikian pula kondisi rembulan. Rembulan apa bulan? Yang benar. Kalau bulan kan Muharram, Syawal. Kalau yang malam bercahaya apa namanya? Rembulan ya. Mana pakar bahasa Indonesia? Bulan apa rembulan? Sama. Bagaimana kondisi rembulan pada hari kiamat? Ya. Kondisi rembulan pada hari kiamat juga dalam keadaan hilang cahayanya. Seperti kondisi matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar." Nah. Terusnya? Nah. Jumi'a asy-syamsu wal qamar ila akhiril ayat. Dan apabila bariqal basar, apabila mata terbelalak, terbelalak, kaget dan takut, ketakutan melihat kondisi hari kiamat. Apabila mata terbelalak, wa khasafal qamar, dan hilang cahaya rembulan, dihancurkan matahari dan rembulan, itulah hari kiamat. Sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat dalam surat Al-Qiyamah. Antum bisa buka nanti surat Al-Qiyamah sampai selesai. Ya. Surat Al-Qiyamah menggambarkan tentang kondisi hari kiamat. Yang menjadi syahid di sini, kita ingin melihat bagaimana kondisi rembulan. Dalam keadaan hilang cahayanya, Allah gulung. Nah, kemudian bagaimana kondisi, apalagi selain rembulan, bintang. Bagaimana kondisi bintang-bintang yang merupakan hiasan langit, ya, dan juga sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencuri-mencuri pendengaran, ya, dari langit. Bagaimana kondisi An-Nujum, bintang-bintang ketika itu, ya. Kondisi bintang ketika itu juga disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bintang ketika itu jatuh berserakan. Ya, berjatuhan, berserakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal kawakibun tasarat." Dan apabila bintang-bintang intasarat, berserakan, jatuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idzan nujumu kadarat, dalam surat At-Takwir, juga dalam juz 30. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ila akhiril ayat, antum buka sendiri nanti surat At-Takwir dan surat Al-Infitar. Kondisi bintang ketika itu jatuh berserakan. Apa yang kita baca di atas adalah gambaran tentang kondisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Langit, bumi, lautan, gunung, matahari dan seterusnya. Bagaimana kondisi mereka pada hari kiamat. Benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkannya. Kemudian kenapa dikatakan sebagai tambahan faedah? Kenapa dikatakan hari tersebut dengan hari kiamat? Kenapa kok namanya hari kiamat? Mana yang dah jawab? Fadl. Seluruh makhluk dibangkitkan. Hasan. Yang lain. Kenapa dikatakan hari kiamat? Perhatikan. Kiamatun. Kiamatun. Itu masdar dari fi'il apa? Kalau akoma, ikomatan. Akoma yukimu, ikomatan. Kalau kiamatun, itu masdar dari fi'il koma yakumu, kiaman atau kiamatan. Nah, jadi kiamatun itu masdar dari fi'il atau kata kerja koma yakumu, kiaman dan kiamatan. Baik, sehingga kalau secara etimologi, secara bahasa, artinya hari berdiri. Gitu. Secara bahasa ya. Nah, kalau secara syar'i ya tadi yang sudah kita sebutkan dari awal tentang makna kiamat. Secara bahasa hari berdiri. Kenapa dikatakan hari kiamat? Dikatakan oleh Imam As-Safarini rahimahullahu taala, wa qad ikhtalifa fi tasmiyati dzalika al-yaum yaumil qiyamah, telah diperselisihkan tentang penamaan hari tersebut dengan hari kiamat, dinamakan hari kiamat. Para ulama berselisih apa sebabnya hari tersebut dikatakan hari kiamat. Ada yang mengatakan atau ada yang berpendapat karena kondisi manusia ketika itu berdiri atau bangkit dari kuburnya. Bangkit berdiri dari kuburnya, sehingga dikatakan kiamah, hari kiamat, hari berdiri, hari bangkit berdiri dari kuburan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a, dalam surat Al-Ma'arij ayat 34 atau 43. Pada hari manusia keluar dari kubur-kuburnya sira'an, dengan cepat. Keluar dengan cepat. Ini yang pertama. Ada yang berpendapat karena manusia ketika itu bangkit dan berdiri dari kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan liwujudi umuril mahsyar wal wukufi wa nahwiha fihi, dikatakan hari kiamat, hari berdiri, karena adanya peristiwa di padang mahsyar. Peristiwa di padang mahsyar dan berdirinya manusia di padang mahsyar. Sehingga dikatakan hari kiamat, hari berdiri. Hari berdirinya manusia di padang mahsyar. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu keputusan Allah. Kemudian ada yang mengatakan liqiyamin nasi li rabbil alamin. Dikatakan hari kiamat karena manusia berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan hari kiamat karena hari tersebut manusia berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri untuk Rabb alam semesta. Rabb semesta alam itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa pendapat tadi? 3. Yang berikutnya ada yang mengatakan innama sumiya yaumul qiyamah liqiyamil malaikati warruh. Innama sumiya yaumul qiyamah liqiyamil malaikati warruh fihi saffan. Dikatakan hari kiamat karena berdirinya atau pada hari itu berdiri para malaikat dan berdiri para ruh. Ruh dan para malaikat berdiri, atau apa yang dikatakan ruh di sini? Ruh manusia apa malaikat Jibril? Baik, berdirinya malaikat Jibril dan juga para malaikat. Liqiyamil malaikati warruh fihi saffan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yauma yaqumur ruh wal malaikatu soffan. Surat apa ini? Kalau surat Al-Fajr soffan, soffan kalau gak salah ya. An-Naba. Ahsantum. Insya Allah berarti banyak yang hafal juz amma ini ya. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Pada hari ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Ya. Karena berdirinya para malaikat berbaris-baris sehingga dikatakanlah hari tersebut hari kiamat, hari berdirinya malaikat dan ruh berbaris-baris. Nah, ini sebagai tambahan faedah ya, tentang dinamakannya hari tersebut dengan hari kiamat. Nah, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu dari 4 pendapat yang sudah kita baca tadi. Kemudian setelah bangkitnya manusia dari kuburnya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana kondisi padang mahsyar ketika itu? Sudah kita sebutkan sebagiannya pada pertemuan yang lalu ya. Nah, manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, ghurlan, urah. Dan juga kondisi ketika itu manusia dalam keadaan berkeringat dengan keringat yang dahsyat ya, sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu matahari didekatkan, kemudian mereka berkeringat ya. Berapa dekatnya? Dalam sebuah hadis disebutkan mil atau dua mil. Satu mil berapa kilo? 1,6. Di dekatan 1,6 kilo. Matahari yang sekarang jaraknya berapa ribu kilo? Hah? Nah, panas nggak sekarang matahari? Panas. Jaraknya padahal sekian nih. Ini matahari 1,6 atau 1 mil, ya. Kurang lebih sebagaimana dalam Sahih Muslim, ya. Dari sahabat Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In idza kana yaumul qiyamah udniyatir syamsu minal ibad hatta takuna kida mil aw itsnain." Qala fatasharuhum syams fayakununa fil araqi biqadri a'malihim faminhum man ya'khudhuhu ila qubay wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatay wa minhum man ya'khudhuhu ila haqway wa minhum man yuljimuhu aljaman. Subhanallah. Pada hari kiamat nanti akan didekatkan matahari dari para hamba, kira-kira 1 mil atau 2 mil matahari akan membuat panas, ya, yang menjadikan manusia ketika itu berkeringat, ya, sesuai dengan kadar amalannya, ya. Ada yang keringatnya sampai lutut, apa, sampai akobnya, sampai betis, apa, tumit, ya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai ke telinganya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Ini diantara kondisi ketika manusia nanti berada di padang mahsyar. Terus bagaimana setelah kondisi itu? Maka setelah kondisi itu mereka meminta syafaat, ya, kepada para nabi, ya, kepada para rasul agar cepat-cepat dihisab, ya, cepat-cepat ditentukan nasibnya, surga atau neraka. Ya. Mereka meminta syafaat, ya, kepada para nabi ketika itu, berangkat ke Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Adam tidak merasa cakap dengan kedudukan tersebut, kemudian diperintahkan untuk berangkat ke Nabi Nuh. Demikian pula Nabi Nuh. Demikian seperti Nabi Adam, ya, tidak merasa cakap dengan kedudukan tersebut. Kemudian diarahkan ke Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Ibrahim. Diarahkan ke Nabi Musa. Demikian pula Nabi Musa diarahkan kemudian ke Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meminta agar umatnya atau manusia, ya, meminta agar hamba-hamba Allah cepat dihisab. Ya. Nah, sal tu'ta washfa tushaffa irfa ra'sa, angkat kepalamu, minta niscaya dikasih, mintalah syafaat niscaya akan diberi syafaat. Maka ketika itu pun manusia dihisab dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita di akhirat nanti mendapat syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kondisinya tentunya, nah, setelah hari mauqif, hari mahsyar, ya, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Pertama hisab, ya, akan terjadi hisab, hari dihitungnya amalan. Kemudian yang kedua, i'ta'ul sahaif, akan diberikannya catatan-catatan amalan. Kemudian yang ketiga, waznul a'mal, akan ditimbang amalan-amalan. Akan disebutkan nanti apa yang ditimbang, apakah orangnya, apakah perbuatannya, atau catatan amalannya. Kemudian yang keempat adalah peristiwa as-sirat wal murur alai, peristiwa melintas di atas sirat. Kemudian yang kelima, peristiwa al-haud. Nah, peristiwa al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah asy-syafa'ah, syafaat untuk masuk ke dalam jannah, syafaat untuk manusia atau kaum muslimin yang bertauhid dikeluarkan dari na'am an-nar, dan seterusnya dari macam-macam syafaat yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya apa? Al-jannah wan-nar, masuk ke jannah atau masuk ke an-nar. sampai pada nanti na'am, apabila manusia telah masuk ke dalam jannah, penduduk jannah telah masuk ke dalam jannah, ya, dan penduduk nar telah masuk ke dalam an-nar, dan kaum muslimin yang bertauhid telah dikeluarkan dari an-nar menuju ke jannah, tersisa hamba-hamba Allah yang berada di neraka selama-lamanya, maka akan terjadilah apa? Dibunuhnya al-maut. Nah, dipotongnya al-maut, disembelihnya al-maut, yang maut tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti hewan, ya, yang kemudian disembelih. Sehingga berakhirlah kematian, tidak akan ada kematian lagi. Nah, taib nas'alullaha min fadlih. Kita memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.